Terima kasih udah mampir. Ini lagu di album barunya Republik, judulnya Separuh Sayapku. Jangan lupa subscribe and check it out. Setiap rasa ini selalu bersamamu, walau dunia berakhir, kita terkenal pernah hanya aku dan kamu yang harus menjadi. Thank you.